Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu utawi iki iku pangendikan ingkang kaping 5 ingkang nomor 5 wal khamsuna lan 50 berarti 55 iku kala dawuh sapa Malik ibnu Dinarin Syekh Malik ibnu Dinar radhiyallahu an dawe ihbis salasan bisalasin ihbis nyegao siro ai imna tegese nyegao siro salasan ing perkara telu. Perkara telu mang minal khisoli saking tetep piro-piro perkara al-mazmumati kang den paidu sing elek sing winodo kon nyegao telung perkara sing elek dicegah bisalasin kelawan telung perkara bayane telung perkara sing buri minal khisoli nyatane saking piro-piro perkara al-mahmudati kang den puji nek kon gelem nyegah telung perkara sing elek ditumpangi telung perkara sing apik hatta takuna sehingga yento ono sopo siro ono iku minal mukminina tetep saking golongane wong mukmin sing sejati. Kedian apa durung mukmin ya wis mukmin tegese ai kaitat tasifa tegese supaya persipatan sira bihako ikil imani kelawan pira-pira hakikate iman cee kal mukminina kaya pira-pira wong mukmin as-sadiqina kang padha bener-bener kabeh fi imanihim ing dalem imane wong mukminin. Hadirin sekalian, wong mukmin tok ambek wong mukmin temenan ga iso mbedakno. Kadang ana ya wong iman nang Gusti Allah, ya wis nglakoni sembahyang, tapi kelakuane iku kok ejek dilakoni. Ati diarani gak Islam iku sembahyang, ati diarani gak mukmin iku percaya nang Gusti Allah, tapi diarani mukmin kelakuane kok ngono. Lha iku lho sing nilai lho gak ana. Lah sampean sing nilai ya ditempeling karo wonge. Nilaine apa ya dijak ngaji wonge cek berubah-berubah dhewe. Apae perkara telu dikon nutupi kalau terang perkara. Siji al-kibra. Nyegao sira ing sumbung. Sumbung cegan bitawadu'i kelawan andap asor. Kata-kata ini singkat, sumbung buaan gantin anda pasor. Enak nih ngomong. Mbak sumbung kendan dak 05 tahun durung karon iso dadi. Ana wong biasae sumbung dandakno nang bengkel 5 tahun. Sumbung durung iso ilang. Tukokno sikat aja ndek sikat sepet. Sikate wesi lho. Sikaten sumbunge. Mbok entek sikate sumbung metu maneh. Lha niku sumbung. Wong iso sumbung apa? Apa sih sing darani sumbung iku? Kadang ana arek dijak kancane gak gelem dilon. Alah, ngono gak gelem sumbung, sumbung, gak wae karo aku, sumbung. Mosok arek dijak gak gelem ae sumbung. ana wong nang warung terus koncone liwat diampirno kene lho dhisik tuku bakso matur suwun nalang ngene gak gelem sombongan kene masa dijak tuku bakso gak gelem ae sombong sombong sing ya apa lak men wal kibru khali utawi kang aran sombong wa hiya sombong iku ru'yatun nafsi ningali awake dhewe ditingali bi ainil izzi kelawan kahanan mulya terus waru'yatul ghairi lan ningali wong liya ditingali bi ainil haqqarati kelawan peningal ino sing diarani sombong kula karo sampean ndelok awake dhewe lho rumangsa mulya rumangsa unggul rumangsa cukup rumangsa iso dhewe terus ndelok nang wong liya rumangsa nisor sampean rumangsa wong iku kurang rumangsa wong iku cilik rumangsa wong iku gak iso apa-apa masya wong iku gak muni atine tok ngono hadza huwa sombong yaiku sing diarani sombong. Dadi sing dijak tuku bakso gak geleman, gak sombong. Sing dijak melekan gak gelem, ya gak sombong anjen areke ngantuk. Sing dijak mangan gak gelem, ya gak sombong anjen areke petenge warek. Sombongku gak sing dijak gak gelem. Sombongku nek wong ndelok awake dhewe luwih apik tinimbang wong liya, ya iku sombong. Nah sampean yang ngono nganggur-nganggur ndelok wong alah arek ngono sipil lu ngono iku sombong sampean. Angel. Pamane saiki ana arek demonstrasi apa kono? Ngene ngene ngene. Ngeten iki nggih, mungkin diwalik dadi ngeten sulapan. Sampeyan tingali tangan kula niku saged ngalih. Sing dawa asale nggih lor mungkin saged ngalih nggih kidul. Set, set. Lho, ngalih kidul. Set, set. Lho, ngalih kidul maneh. Set, lho ngalih ngalor. Dadak sampean ndelok lho wis ero nyen dulinan. Alah dulin ngene sapa aku iso mungker gambar. Lah, sombong. Bapak wong arek dulinan dikapak Mas. Aksud tawadu'i aihwa aksud tawadu'i utawi sumbung iku wali ane tawadu' tawadu' iku andap asor mis gak usah diterang no nek onok wong ketok wong liya gak ngarani elek nek onok wong ketok wong liya gak ngarani luwe unggul tinimbang aku sama-sama saja ngoten iku wonge jenenge tawadhu'. Apa mana nek sampean ketok wong liya gelem menghargai sopan andap asor ya ngene iku jenenge tawadhu'. Cuma nek kae cilik biasane sombong dikongkon ngono iku angel gak gelem. Engko gelem-gelem salaman tok era ini tak ngadep. Salaman iki Pak Dim ya. Tangane ngene. Iku sombong mergo nganggep elek. Apa wong kok iso sombong? Lah ya wong lak padha ae, ana sing sombong, ana sing enggak. Apa iso sombong? Wal kibru khali utawi sombong. Iku yakun ana apa sombong? Ana iku bil manzilati. Tetep kelawan duwe pangkat. Wong iso sombong iku anjene ana pangkate. Nek wong gak duwe pangkat kate sombong apane sing digawe sombong. Sampeyan gak pangkat gak apa, gak duwe pangkat gak duwe apa-apa sombong delok nek petuntang petuntung petuntang petuntung. Ya kaya kintel dekek jero ne kobokan sawangane metuntung metuntung dhewe. Dibuka kobokan ini ala tiba-tiba cowili aku ini Sampeyan gak duwe pangkat kate sumbung kangelan. Nek wong duwe pangkat sumbung ku gampang. Muga-muga sing ngaji kene iki ben duwe pangkat, rubung wis mari ngaji, aja sumbung krana pangkat sampean. Pangkat iku nek wis dicopot padha wae. Saking ejek ditekek nggih kene. Jangan selup nang kali berantas tak podo iki pangkat tak duduk podo karena pangkati podo ndolek wedi nerek selup iku pangkat tak gak karo niku podo karo nek wong ibadah haji wayahe wukuf kono antarane wong pangkat karo wong ngarit sing berangkat haji sama-sama. Wal udbu hale utawi ujub ujub iku podo karo sumbung cuma rodok munggah titik pangkate. Ujub iku gawok-gawok no awake dhewe terus ngomong no karo wong liya ngene iku jenenge ujub. Lanek wal ujbu khali utawi ujub iku yakunu ana apa ujub ana iku bil fadilati tetep kelawan anduweni kautaman. Nek wong duwe utama ujub unsume wong gak iso nyokong sing nyokong dhewe dhewe sing paling akeh. Ana wong kabeh 5000an dadak dheke luwih teko 5000 iku iso ujub. Sampeyan tingali ta lah tiang-tiang ngoten niku ditari gak usah lewuan. Kula niki nggih mboten sombong jan dik nggih 15000. Ditambah nggih mboten sombong dik 15000 ya wis ngare dobel niku. Mangga tutur-tuturane wis gak sombong muni 15000. Nek sombong lah 150. Tuas niki nggih ngoten nggih kampung kula niku kabeh dikene wak lurah ngapur-ngapur. Gereja-gereja pun dikapuri kabeh. Kula niku mboten gereja tok, saembonge kula kapur. Ngene iku kandha nang kelurahan cek dilempak lurah. Oh nggih nggih sampean rada gendeng anjene. Tete fal mutakabiru mongko utahe wong kang sombong. Iku yujilu ngegungake sapa mutakabir nafsu ing awak dhewe ne mutakabir ngegungake anrut batil mutaallimina andoh saking pangkate wong kang padha ngaji-ngaji kabeh. Hadirin contoh niki mboten masyarakat, contoh niki kira-kira kiai niki biyen gawe contoh nggih sekolahan. Wong sumbung ku ya ngegung-ngegungno awake kaya-kaya pelajar kabeh, wong sing ngaji kabeh iki kalah pinter ambek aku. Niku nggih sekolahan. Terus mungkin sampean lebokno dhewe nggih kampung sing dereng sumbung ku sing ya apa. Niki contoh nggih sekolahan ana arek kelas dadak dipilih dadi ketua kelas. Bom. Ngentut ene gak muni gak gelem. Wis ta anger ngentut ya kayak ndukure bangku ya apa carane muni buanter. Delokno rewel lah ketua kelas. Dadi dianggap kabeh iki luwih endek tinimbang teke. Tukang absen wakil kepala kelas niku rumangsa luwih pinter, rumangsa luwih unggul, rumangsa luwih apik mergo dipilih. Pandangan matanya kepada lainnya pelajar-pelajar lain kalah karo aku. Ngoten niku sombong. Yen nang kampung sampean dipilih dadi RT, wong sak kampung gak ono sing madani aku. Aku dipilih wong-wong dadi ketua RT. Aku yo gak mongkon yo gak njaluk lho, mbok wong-wong iso milih aku lho. Gak ngerti aku. Anu cak mereka sampai ku atas, sampai ku pinter. Iya njen iya anu. Waduh. Dadi ketua RT sawen enggak karu-karuan. Anu nggih sederek-sederek nek ati nang kelurahan kudu lapor nang ketua RT lho. Kula pun konsultasi karo Pak Lurah, njaluk surat apa nek gak oleh tanda tanganku gak dadi, gak diwehi. Nggih, Pak Lek. Desa men dadi ketua RT tirun. Wal mujibu utai wong kang gawokake awake. Gawok-gawokake awake iku mustaksirun, wong kang ngake-ake. Fadlau ing kautamane keutamanane mujib wong sing gawok-gawokake ku mergo utamane akeh. Didelok dhuwit sak kanca paling sugih. Didelok kendaraan paling api. Arloji-arlojian ya paling api. Delok kupluke capih paling api. Delok sarungi paling wapi. Ustalah sembarangi paling api ambek liyane. Leku jeneng mustaksirun fadlah. Luwe api. Opone kepinterane luwe pinter. Ngoten niku dadi gawok-gawokno anis tizadatil muta'addibina saking luru sangune pira-pira wong kang padha anduweni tata krama. Ya napa niku contone kok ngoten niku. Wong sing duwe tata krama itu tawadhu'. Wong tawadhu' iku ya ngono iku kelakuane. Lah nek mujib niki sing wong kakehan keutamaan. Ngembari ambek wong tawadhu' ngake-ngakeno fadilahe luru nang sangune wong kang padha tata krama niku berarti melebihi dari sangu, melebihi dari kenduwenane, melebihi dari kepinterane, melebihi dari lincahe, melebihi dari segala-galanya. Sekalipun melebihi itu tidak apa-apa, asal gak gawok-gawok nonang awake dhewe. Nek ana wong akeh luwihe terus gawok-gawok nonang awake dhewe, upama dudu aku gak iso, andekan bukan saya, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Ngoten niku jenenge wong sing ujub. Hadirin, ujub iki, takabur iki sampai tutupi ambek tawadhu siji. Dawe nika wau. Dawe Ibnu Dinar siji takabur iku tutup ana ambek tawadhu. Nomor loro ne wal khirsu. Lan nyegao sira ing ngongso. Ngongso iku cara kene ya ngongso rek ngawaya lah. Ngrangsang, keranjingan, rakus. Tutupono bilkona ati kelawan nrimo. Malane fal khirsu mongkau tawi sifat lobo. Waya lobo iku al istihadu nemen-nemeni fisayin. Ing dalem golek swiji-wiji yat lubu. Fisayin ing dalem menghasilkan swiji-wiji yat lubu kang nyopri sopo wong ing sek. Khirsun niku pokoke wong ndolek sesuatu oleh ndolek mau mempeng dan harus berhasil. Cara Mojokerto ngoyo brangasan. Ngoten niku bae enten wong nyambut gawe kanca dhewe sampean mari ngaji roh nyambut gawe ning ngoyo brangasan. Upama sampean tuturi, cak, mbok peno iku aja nemen-nemen nyambut gawe brangasan kok. Oh, jare nggih pengajian dikong nutupi karo konaah. Mergo wong brangasan iku masih hasilnya akeh, tapi ati tetep gak trimo kurang, cak. Kira-kira sampean wani nuturi ngono ya, sampean dilungguhno. Cek ini lungguh tak kandhani. nyambut gawe jaman saiki gak diatur kaya ngono, gak oleh kaya. Kan iku ngerti apa? Iyon biyen nyambut gawe ku awan tok, saiki awan bengi padha ae, gak ana awan, gak ana bengi. Bengi pake lampu, awan pake srengenge. Mbok sampe supire sambat-sambat. Duwe prau tu teko dok dipecut teko dok diperangkat kon kudu oleh petang rit. Kon kudu oleh petang rit materialan ku nek iso 5 rit tak tambah. Bos, kuline wayahe ganti wis gak menih saiki gawe resik 2 rit engkas. Masalah wayahe ganti uli lo gak gelem dipecut nang Surabaya mot wedi. Terus kok lo ngik tengah dalan jare supire apa dobol prau tu ni. Iku jenenge ngoyo. Nek sampean ngandani dilungguhno sampean, sampean dituturi tambah. Wis gak iso wong nyambut gawe ngoyo, terus dikandani dikon gak ngoyo, gak iso. Wis maju sampean dhewe sing ngaji nek wayahe ngoyo nyacap ana rek nuturi lak guyu tok ae. Tah, ben ngerti apa? Bung-bung ngono kok ngawur kan. Men durung karuan oleh kok. Lha saiki wis mari ngaji, masih ngoyo ya, akonono ae rek nyambut gawe ngene iki sak temeni ngoyo lho. Wis muga-muga ben aku tak konaah ngono no. Aja ana rime titik-titik. Lah nek wal qanaatu tawi qanaah nrimo. Iya ya qanaah iku arido. Lega nrimo rido bil qismati kelawan dum-duman sing wis dibagi ambek Gusti Allah. Niki nek didukurno maneh karepe wong sing gak trima kelawan dum-duman iku termasuk gragas iku njogok sing dudu ae. Nyambut gawe ngebut oleh. Nyambut gawe nglembur oleh. Saiki gak nglembur gak dadi. Nek unsume sepatu rame ku non stop. Unsume sandal rame non stop. Unsume material rame sing bagian pecah watu kon ku gak matek blas mesine non stop. Lah nek dibanding ambek kona'ah, kon nyambut gawe non stop. Oleh rezeki kon niku trimo sakmene ku rezekimu karepe kasar titik aja adik ngentit wis mek ngono tok waliane konake ku aja adik ngentit aja adik malsu iku termasuk ngoyo kon dadi pegawai nyambut gawe sing apik nek butuh lembur ya lemburen. Engko kon oleh angka sak pira ya iku angkosmu aja ati ngentit wis ngono tok. Kon dikon blanja apa-apa nggih kantor ya blanjakno becake itungen aja ati ngentit berarti trimo ambek bayaran. Wong wis dibayari jare lah becake sinten sing ijole. Lah wis kok tulis ngono lho. Kau tulis di nota itu becak rongewu ya. Lah kula pegelilo kan ku buru tak jeragan ya. Lah karena konsen mari karo bosmu. Hadirin ngoten niku nek mpun kadung biasa ngilangi ngentit iku ya angin. Talah mulai durung rabi sampai anak enam biasa ya durung iso mari. Pirang tahun anak enam itu. Wis mesti apa nih gak ngentit gak iso. Nek munggah pangkate entit-entitane rodok dukur titi. Wadak duwe prestasi munggah mana tambah buanter entit-entitane. Ini kau jadi omong nawong jopo garai diarani ngelokno diarani nuturi nek dituturi cari ingin japane le zaman saat niki boten katik ngentit boten cukup ngono ada tambah dituturi aku hari Sampeyan bayangaken kula nggih mriki niki sak menten sak wulan nggih sak menten niki tok mboten tambane malih. Omprengane mboten enten, tambane mboten enten. Nek mboten diatur ngeten, mbok kepala kula niku nggih. Nah, saya dudu kepala ndas iki pimpinan kula niku. Pimpinan kula niku oke. Wesi-wesi. Ngono kabeh pokoke anak buang lokno pimpinan ku kabeh mleki. Mergo anak buahe biasane ngentit. Sampeyan nek ketemu wong ngene kok aja dikandani takon ana kapan mari nek kon ngentit. Nek ngandani mansi nyacak kon sak wulan iki aja ngentit blas nyacak. Bayaran kok pangan mbuh cukup mbuh enggak bismillah nglereni ngentit. Bapak be ana sing nggih masjid bismillah nglereni ngentit. Kira-kira rezeki sampean sing titik tambah cukup be. Sing titik-titan ku hitungane tok luwake, wis telah hitungan tok pake. Oh, ana ya acarane dadi gak cukup paling. Kakan dit-ditan, kakan perkoro, kakan dit-ditan, kakan mangan, kakan dit-ditan, kakan juajan, kakan konco-konco jauh gorekan kape, pumpung dit-ditan ni akeh. Sing gak duwe dit-ditan, gak dikonco arek anjene gak ono apa-apa ni. Bareng gak dikonco arek bayaran ni wutuh dipangan wong lur ambek bojo ambek anak, pale cukup, iku jenenge qanaah. Is ngoyo sampean tutupono ambek qanaah, insya Allah tambah tenang, tambah enak, lega. Nomor telune wal hasada lan nutupono nyegao siro ing drengki. Bin nasihati kelawan nasihat. Kula loncataken. Apa sing diarani hasud? Bahwa khali kangaran hasud, bahwa khali utawi hasud iku tamani. Ngarep-ngarep sapa wong, ngarep-ngarep zawali nikmatil maksudi, ing ilangi nikmati wong kang den drengkeni, sampai ilal hasidi, ngalih marang wong kang drengki. Samen tutupi bin nasihati kelawan nasihat. Eci angel karepe ku yo apa sih? Engko ae diterangno. Waya kale utawi nasihat iku doa ngajak-ngajak. Ngajak-ngajak ilama maring barang. Fikang iku tetep ing dalem ma asolahu utawi perkara kang bagus. Wah nayulan nyegamane. Amma ando saka dene barang fikang iku tetep ing dalem ma alfasadu utawi kerusakan titik. Saiki nerangno hasud dhisik engko nerangno nasehat. Nek nah, padha fahami hasud ditumpangi nasehat. Hasud niku nek ana wong gak seneng oleh nikmate Gusti Allah. Terus nek iso nikmate Gusti Allah iku iso ngalih nang aku ngene ku jenenge wong hasud. Hadirin wong ngene ku yo awang apel kandhang-kandhangane. Penyakit kawate hasud niku sampe gonang dokter gak sanggup. Disuntik cap opo wae menter. Tetep mangkel gregeten nek wong iku durung lega atiku. Sapa sing muruki ngene? Sing muruki ngene iku Qabil. Anake Nabi Adam diwuruki setan gelem mateni Habil gara-gara gregeten. Salah gak salah nek wong gregeten ku dingkek-ngkek ya apa carane wong iku matek bongkong. Bah cek lega. Niku sing dimaksud hasud. Mungkin ditutup no ambek nasihat. Kaya kula wingi nyaluk bantuan Fatihah nang sampean nang awak kula. Ngono kula niki digregeti wong ya. Jane rebo winginan niku kula kena sihir ya. Oh niku lak mergo kegeten ambek mangkel. Kaya kena dituturi wis tata wis gak apa-apa. Hadirin mangke pengaosane dipun sambung malih kirang langkungi nyuwun pangapunten wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.